Demikianlah telah kita simak bersama sebuah kajian online, ya, pembahasan yang sangat menarik sekali yang diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang gunakan lima perkara sebelum datangnya lima perkara, yaitu muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, ya, waktu luang sebelum waktu sibuk, dan hidup sebelum mati. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil faedah dari ilmu yang beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini. Jadi kita akan semakin kuat, semakin kokoh untuk bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan, untuk thalabul ilmi, dan untuk hal-hal yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan saatnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan kita akan baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kita, dan alhamdulillah kita akan bacakan pertanyaan pertama. Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya, apabila orang tua melarang saya untuk menikah karena dengan alasan masih muda, belum bahagian orang tua, tolong nasihatnya Ustaz buat ana jazakallahu khairan. Jadi yang bertanya, yang mau nikah? Naam, anaknya. Barakallahu fikum. Sesungguhnya kebahagiaan orang tua itu tidak hanya dengan urusan dunia, memberikan misalnya harta atau memberikan sesuatu fasilitas dan sebagainya. Tetapi kalau engkau menikah dengan wanita yang salehah, kemudian memiliki anak, masya Allah, berarti bapak itu memiliki cucu, kan begitu. Sesungguhnya ada kebahagiaan tersendiri. Mungkin beliau tidak tahu kalau itu sebuah kebahagiaan. Barakallahu fikum. Sehingga kalau bisa dinasehati orang tuanya, bahwasanya tidak harus yang namanya membahagiakan itu hanya dengan harta atau dengan kecukupan uang belanja, tetapi dengan sesuatu yang lain, melihat anaknya bahagia, orang tua ikut bahagia. Atau melihat anaknya, masya Allah, senang dengan istrinya, kemudian memiliki anak turunan yang baik, yang soleh, itu juga sebuah kebahagiaan tersendiri. Wallahu ta'ala alam, seharusnya tidak dihalangi dia untuk menikah. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Amin. Amin wa iyyakum. Afwan Ustaz, mau bertanya, bagaimana dengan umur kita yang dahulu sebelum kita mengenal as-sunnah dan salaf selama kita masih awam tentang agama, dan dihitung dari kita kecil sampai kita mengenal as-sunnah, apakah juga termasuk umur yang sia-sia? Bagaimana bertobat dari menyia-nyiakan umur seperti ini, Ustaz? Atas jawabannya, jazakallahu khairan. Naam, al-Islam yajibu maqablah. Keislaman itu menutupi apa yang sebelumnya. Artinya seakan-akan engkau terlahir kembali setelah masuk Islam. Itu kalau masanya masa bukan Islam, ya. Tapi kalau masa Muslim tapi masih belum kenal mana yang benar dan mana yang salah, apakah menyimpang atau itu lain lagi perkaranya. Yang jelas ketika engkau bertaubat dari perkara yang jelek tadi, itu sudah satu kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Walaupun memang secara umur sudah berkurang. Artinya engkau tersia-siakan sekian waktu lama. Ya. Sehingga waktu yang tersisa hendaklah diisi dengan baik. Jadi apa yang terlewat kemarin dari sekian tahun sebelum kita kenal tauhid dan sunnah, kita kejar dengan mengisi hari-hari yang berikutnya dengan amalan-amalan yang soleh, dengan talabul ilmi, dengan bertaubat pada Allah, mudah-mudahan bisa menggantikan semua yang terlewat. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau tanya, bagaimana menyikapi orang yang merasa sombong dengan ilmu yang dimiliki? Seorang yang berilmu tidak akan sombong. Kalau dia sombong berarti dia tidak berilmu. Disebutkan beberapa kalam ulama seperti yang disebutkan di dalam kitab tentang masalah Awaiqut Talab. Kitab Awaiqut Talab, di sana ada kalimat dari salaf yang menyatakan, siapa orang yang menganggap dirinya sudah alim, saya sudah alim, saya tidak perlu belajar lagi, maka orang itu adalah sebodoh-bodoh manusia. Tetapi seorang yang terus talabul ilmi, maka dia adalah seorang yang alim. lafadznya saya tidak tahu persisnya. Al-alim ma talab al-ilm. Seorang yang alim selama dia mencari ilmu. Kalau dia berhenti mencari ilmu dan kemudian merasa dirinya sudah alim, merasa dirinya sudah cukup ilmunya, ini nau' min al-kibr, salah satu dari jenis kesombongan, maka saat itu dia menjadi ajhalun nas, menjadi sebodoh-bodoh manusia. Barakallahu fikum. Sehingga seharusnya seorang yang semakin berilmu, dia semakin tawadhu. Kalau dia sombong dengan ilmunya, berarti dia masih jahil. Dia masih bodoh. Bodoh itu ada dua jenis. Ada orang yang tidak tahu, maka dia bodoh. Tetapi ada yang tidak mengerti untuk apa ilmu dipelajari, itu juga bodoh. Nah, orang tadi mungkin yang kedua. Dia tahu sesungguhnya ilmunya. Tetapi gak tahu ilmu itu untuk apa. Sehingga dia justru menjadi sombong malah. Maka berarti dia jahil, tidak bisa memanfaatkan ilmu. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, Afan Ustaz mau bertanya, kebanyakan orang lupa dengan kematian. Apa saja kiat-kiat atau doa supaya tidak lupa dan tidak bersedih dengan waktu yang tidak akan kembali, Ustaz? Jazakumullah khairan. Nah, dianjurkan oleh para ulama kalau kita ingin mengingat kematian, jenguklah orang sakit. Takziah kepada orang yang meninggal, atau kita mentalkin orang yang meninggal dan sebagainya, dan yang berkaitan dengan itu ziarah kubur misalnya. Kalau nggak ada yang meninggal, Ustaz, bagaimana mau saya mau takziah? Ya nggak harus ada yang meninggal, kamu datang saja ke kuburan, assalamualaikum ahlad diyar, kata Nabi, tudzakkirukum bil maut, itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Di antara hikmah dari ziarah kubur, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang aku perintahkan kalian ziarahilah, karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Berarti di antara sebab-sebab untuk mengingat kematian adalah ziarah kubur, takziah, mengantarkan jenazah dan sejenisnya, atau menjenguk orang-orang yang sakit. Itu semua barakallahu fikum mengingatkan kita pada kematian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Selanjutnya, bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimanakah menasihati saudara yang masih sering menyia-nyiakan waktu, masih suka main game dan membiarkan waktu lewat begitu saja, tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, hanya bersantai saja. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Seperti dokter saja, ketika lihat orang sakit itu dia akan menyelidiki apa sebab sakitnya, kemudian dicarikan obatnya. Sehingga apakah dia ini menyia-nyiakan waktu karena memang dia tidak tahu tentang pentingnya ibadah, atau dia dalam keadaan memang tidak memiliki akidah yang lurus barangkali, maka itunya dulu yang harus diperbaiki. Itu masalahnya. Atau penyakitnya karena dia punya teman-teman yang sama sejenisnya, terus gamenya online. Ayo kamu di sana, saya di sini. Nah, itu berarti teman-teman yang jelek penyakitnya. Dilihat di mana penyakit-penyakitnya. Tetapi yang paling sering terjadi adalah yang tadi sudah disinggung dalam kajian kita, yaitu kurang yakin tentang akhirat. Sehingga dari sanalah kita mulai. Jangan langsung nyatakan, gak boleh main game. Itu dia akan bingung kenapa dan siapa yang mengharapkan, mana dalilnya, mana fatwanya. Sehingga kita dudukkan saja, kamu itu gak pengen mendapatkan surga. Kamu itu tidak berpikir tentang nanti hari kiamat kamu bawa apa. Jadi hari kiamat itu yang kita ingatkan. Sehingga kita lihat, kalau kita katakan dia berhenti dari game, dia mau berhenti dari game. Terus bermain dengan mainan yang lain. Kenapa? Karena memang tidak ada semangat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala atau talabul ilmi. Sehingga kita obati dari uratnya yang paling penting dulu, yaitu masalah akidah. Ditambah keyakinannya, dipupuk keyakinan tentang hari akhir, agar dia muncul semangat untuk berlomba-lomba beramal saleh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Demikianlah beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan pendengar yang belum bisa kita bacakan, mohon maaf karena waktu dan keterbatasan kita. Dan insya Allah kita akan alihkan pada kajian-kajian beliau selanjutnya. Dan insya Allah kita akan kumpulkan dalam satu channel, yaitu Tanya Jawab Indasiar. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktu luang dan juga ilmu yang beliau antum sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk seluruh pendengar Setia Indasiar dan juga Radio Islam Bondowoso dimanapun Anda berada. Ya, kita bisa mengambil ilmu, kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya, agar tetap istiqomah di atas jalan salafus soleh. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.